hukum berbicara ketika buang air itu makruh. Bila memang bila ada hadisnya itu, mana lupa hadisnya itu? Ya, la yakhrujur rajulani yatribanil ghaid kasifai auratayhima yatahaddatsani fa innallaha yamkutu ala dzalik. Alhamdulillah hafal lagi. Tadi lupa. Jadi ada hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, la yakhrujur rajulani yatribanil ghaid, tidaklah ada dua orang laki-laki masuk ke dalam kamar mandi kasifai auratayhima, saling membuka aurat, yatahaddatsani, saling berbicara, fa innallaha yamkutu ala dzalik, Allah marah. Allah murka. Tapi maksud Allah marah, Allah murka ini bukan haram, tapi makruh, hukumnya makruh, lebih baik ditinggalkan. Karena ada riwayat yang menyebutkan di dalam kitab apa itu? Bughyatul Mustarsyidin karya daripada Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Ini kitab terkenal. Di situ disebutkan di antaranya yang bisa cek di kitab itu, yang berbicara di kamar mandi bisa menyebabkan pelupa, bisa menyebabkan gigi kuning. Lalu di antaranya juga, seingat ana ya, meludah, kita buang kotoran nih, buang ee yang kuning itu, lalu ente meludah ke arah ee itu, maka bisa menyebabkan gigi kuning, pelupa dan lain sebagainya. Lama-lama di kamar mandi bisa menyebabkan penyakit liver dan lain sebagainya. Lalu membunuh kutu di kamar mandi bisa mengundang datangnya setan selama 40 hari. Loh, hantu gentayangan? Bukan. Setan itu akan menggoda yang membunuh kutu tersebut agar tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hantu gentayangan, bukan. Itu banyak itu, ya. Itu bisa dilihat di dalam kitab Bughyah karya daripada Habib Abdul Masyhur. Ini kitab besar, dibaca di berbagai pondok pesantren. Wallahu a'lam bishawab.